السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرين قوم مسلمين المسلمات، demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada jumpa sore yang berbahagia dan mulia ini kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang mana kita masih dalam pembahasan bab innallaha wa kanallahu sami'an basira. Allah azza wa jalla maha mendengar lagi maha melihat. Dan akan kita ambil insyaallah hadisnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warda. Yaqulu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan hadis selanjutnya dalam bab kana Allahu sami'an basira. Dan Allah azza wa jalla wa kana Allahu sami'a, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Apa kata beliau? Qala haddatsana Yahya ibn Sulaiman, kami telah diceritakan oleh Yahya ibn Sulaiman. Qala haddatsana Hammad ibn Zaid, kami telah diceritakan oleh Hammad ibn Zaid. An Abi Uthman, dari Abu Uthman An-Nahdi, atau setelahnya gitu. Qala Yahya ibn Sulaiman, qala haddatsana Yahya ibn Sulaiman, kami telah diceritakan oleh Yahya bin Sulaiman. Qala haddatsani Ibn Wahab, kami telah diceritakan oleh Abdullah bin Wahab. Qala akhbarani Amr, kami telah diberitakan oleh Amr. An Yazid, dari Yazid. An Abil Khair, dari Abul Khair. Sami'a Abdullah bin Amr an Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bin As mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa permintaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Nabi? Ya Rasulullah, alimni du'aan. Hai Rasulullah, ajarkan aku satu doa. Ad'u bihi fi salati, yang aku gunakan berdoa di dalam salatku. Qala, lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, qul, katakan ya Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, aku sungguh telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dan menutup segala dosa kecuali Engkau. Faghfirli min indika maghfiratan. Ampunilah aku dari sisimu dengan suatu ampunan. Innaka antal ghafur rahim. Sesungguhnya engkau antal ghafur, yang maha pengampun. Ar-Rahim, maha penyayang. Baik. Penjelasan dari hadis ini. Pertama, perawi hadis ini Abdullah ibn Amr ibn As. Dia yang mendengar Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Amr bin As ibn Wa'il al-Qurashi. Abdullah bin Amr bin As ini adalah dari Quraisy. As-Sahmi. Qabilah Sahm Quraisy. Abu Muhammad, ini kunyahnya. Aslama qadiman, Islamnya sudah lama. Dan dia termasuk afadil sahabat, di antara sahabat yang mulia. Wa ubadihim, dan ahli ibadahnya sahabat. Bahkan dia termasuk ulama sahabat yang banyak meriwayatkan hadis juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang menyaksikan banyaknya hafalan beliau itu adalah Abu Hurairah sendiri. Sang penghafal menyaksikan siapa yang hafal cocok. Kalau orang tidak hafal menyaksikan fulan menghafal kan belum cocok. Ya, jangan sampai seperti penonton bola. Woi, gol katanya. Wasit mengatakan ternyata offset. Ini yang tahu. Nah, sekarang ini yang menyatakan bahwasanya Abdullah bin Amr ini hafal, banyak hafal, siapa? Abu Hurairah. Dan kita mengetahui Abu Hurairah secara mutlak, dialah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di atas 5.000-an, 5.000 sekian. 5.300 sekian. Baik. Apa kata Abu Hurairah? Jadi dibawakan dalam Fathul Bari. Maka la ahadun aktsara minni haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa Abdullah bin Amr. Tidak ada orang yang lebih banyak hafalannya dari aku selain dari Abdullah bin Amr. Fa innahu kana yaktub wa la aktub. Abdullah bin Amr ini dia menulis hadis itu, saya tidak. Ini bedanya ya. Abdullah bin Amr menulis, Abu Hurairah tidak. Tentu yang jelas lebih utama jauh Abu Hurairah, karena Abu Hurairah ini didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak lupa-lupa apa yang didengar dari Nabi, semua dihafal. Tapi meskipun dia banyak hafalan para jamaah, Abdullah bin Amr ini, ya, meskipun dia banyak hafalan, tetapi apa? Aqall bi katsir minal marwi an Abi Hurairah. Ternyata dia tidak masuk nominasi sahabat yang 7 itu. Enggak masuk kan? Yang 7 siapa? Abu Hurairah, Ibnu Umar, kemudian Anas, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Aisyah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Jabir bin Abdullah. Abdullah bin Amr bin As ada tidak? Enggak masuk kan? Namun yang menyaksikan beliau banyak hafalan siapa? Abu Hurairah. Dan istimewanya Abdullah bin Amr bin As ini apa? Nulis. Baik. Apa sebab? Nah, ini perlu kita tahu sekarang. Apa sebab? Sebabnya waqad qila, sebagian mengatakan inna sabab fi dzalika amna Abdullah sakana Mesir. Karena Abdullah itu tinggalnya di Mesir. Maka di Mesir ada Masjid Abdullah bin Amr bin As, para jemaah. Dia beliau tinggal di Mesir. Wal warid ilaiha minan nas qalil. Yang mendatangi beliau mengambil hadis sedikit. Karena orang bukan tujuannya Mesir untuk mencari ilmu, tapi tujuannya kota Rasul. Apa itu? Al-Madinah. Wa Abu Hurairah, sedangkan Abu Hurairah di mana tinggalnya? Di Madinah, dan Madinah itu majma'un nas, tempat kumpulnya manusia. Nah, ini sebabnya kenapa bisa Abu Hurairah riwayatnya banyak, sementara Abdullah bin Amr bin As sedikit. Padahal Abdullah bin Amr bin As menulis hadza huwa. Dan beliau meninggal dunia, sebagian mengatakan di Mesir, sebagian mengatakan di Taif, sebagian mengatakan di Makkah, sebagian mengatakan di Palestina. Tidak tahu yang mana yang benar ini. Hilang periwayat. Tahun 63 Hijriah atau 65 Hijriah, umurnya 72 tahun. Radhiyallahu an wa an sahabati ajma'in. Umurnya lumayan panjang. 70 berapa? 72 tahun. Baik. Kemudian yang terdapat juga dalam hadis yang kedua, siapa Abu Bakar As-Siddiq? Siapa namanya Abu Bakar? Nama beliau adalah Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Murrah al-Qurashi. Sama-sama Quraisy. Abdullah bin Amr bin As Quraisy. Kemudian Abu Bakar juga Quraisy. Baik. Abu Bakar Siddiq kana abyad, orangnya putih. Nahib, kurus. Khafiful 'aridain. Dia punya pipi tipis. Tidak kembung. Ya, berarti dia punya muka agak lonjong, agak opal ya. Tipis ini. Dan dia secara mutlak sahabat yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau orang yang paling alim. Orang yang paling alim tentang Allah, paling alim tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki. Karena cepatnya beliau membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sangat-sangat menerima tingkah laku, ucapan, perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau dinamakan As-Siddiq. As-Siddiq. Dan ingat, beliau adalah teman setianya Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu hidup sampai mati. Waktu di dalam gua, waktu dikejar oleh kafir Quraisy, siapa temannya? Abu Bakar. Meninggal dunia dikuburkan sama siapa? Sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini namanya kawan sehidup semati. Baik. Dan ini Allah abadikan tentunya. Dia berdua di dalam Al-Qur'an, dia abadikan, dia berdua di dalam gua waktu hijrah. Itu dalam surah At-Taubah ayat 40. Itu mencakap itu. Dalam surah At-Taubah ayat 40. Thaniyatsnain. Mereka berdua idhuma fil ghar. Ketika berada di dalam gua. Ah, gimana? Gua apa? Gua Tsur. Jangan gua Hira ya. Gua Tsur. Ini kalau sudah berangkat haji atau umrah pasti diajak tur nih. Ya, kemana? Pertama kali sudah paling dekat gua Tsur. Diajak ke gua Tsur dulu. Gua Tsur tempatnya tinggi loh. Kalau Hira lebih tinggi lagi, itu di Jabal Nur. Kalau ini di Jabal Tsur, namanya gua Tsur. Yang mana gua Tsur ini kalau dilihat sisi Madinah, Madinah Selatan dari utara. dari Mekah ngelihat Madinah itu utara. Gua Sur ini tempatnya di selatan. Ini strategi. Kenapa? Dia tahu Nabi Muhammad akan lari ke Madinah, maka orang-orang kafir mengejarnya kemana? Ke utara atau ke selatan? Ke utara dong, karena Madinah utara. Tetapi ini Gua Sur ini di selatan. Namun ya, orang-orang kafir Quraisy juga orang-orang paham. Dicarilah dia sampai ke Gua Sur. Sampai ya Rasul sallallahu alaihi wasallam turun ayat ini kenapa? Dia mengatakan ya Rasulullah, "Law ra'a ahaduhum tahta rijlaihi la ra'ana." Andai kata mereka itu melihat ke arah kaki mereka, ya nunduk ada bawah, kita kelihatan. Andai kata mereka nunduk ke arah bawah, kita kelihatan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini ayatnya. Thaniyatsnain idh huma fil wadi. Mereka berdua di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi. Bayangkan. Idh yaqulu li sahibihi. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, siapa yang berkata ini? Rasul. Ini diabadikan loh, ayatnya muhkam, tidak terhapus. Ini bantahan bagi orang-orang Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar. Masa Rasul sahabatnya orang kafir? Dan ayat ini abadi loh. Idh yaqulu li sahibi, ketika dia berkata kepada kawan, apa kata Nabi? La tahzan, jangan sedih, jangan susah. Kata itu dia, ya Rasulullah, kalau mereka lihat kaki saja, melihat ke arah kakinya nunduk, kelihatan kita. Jangan, ya jangan sedih. Inna Allah ma'ana, Allah bersama kita. Allah yang menolong kita. Dan di sini para hadirin, tentang kisah ini sangat banyak riwayat-riwayat yang tidak sahih. Mana di antaranya? Kenapa Nabi tidak kelihatan, katanya? Ternyata ada burung dara yang sedang bertelur di mulut gua, katanya. Ini riwayat yang tidak sahih. Ada pula apa katanya, ada sarang laba-laba. Ini juga tidak sahih. Ya, ada pula mengatakan ya cicak yang ngasih tahu katanya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditombak, akhirnya patah gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tidak ada riwayat. Itu dia ucapan Abu Bakar tadi. Andai kata mereka menunduk saja melihat ke arah kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita. Tetapi di sini Allah Azza wa Jalla menenangkan hamba dan rasulnya. La tahzan, tenang, jangan susah. Innallaha ma'ana. Kemudian Nabi SAW telah memberitakan bahwasanya Abu Bakar itu amanun nas alaih. Amanun nas alaih, orang yang paling dipercaya dan orang yang paling ya suka memberi Rasul. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau belanja pakai harta Abu Bakar seperti Rasul yang punya harta. Nah, para jemaah. Jadi dia belanjakan hartanya Abu Bakar itu seperti harta dia sendiri. Harta Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan Abu Bakar ini andai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh mencari kekasih, memilih teman dekat, memilih kekasih selain dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Nabi akan menjadikan Abu Bakar itu menjadi kekasihnya. Dan juga disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Abu Bakar itu adalah manusia yang paling dicintai dari laki-laki, dan Aisyah paling dicintai dari kalangan wanita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam isyaratkan tentang kepemimpinan beliau setelah Nabi meninggal dalam banyak hal. Di antaranya yang memimpin salat di saat Nabi sakit siapa? Abu Bakar. Yang diutus haji tahun ke-8 siapa? Tahun ke-9 begitu. Siapa? Abu Bakar. pintu-pintu rumah langsung menuju masjid ditutup kecuali pintu Abu Bakar. Bahkan Nabi sampai mau menulis surat yang menjadi pengganti setelahku adalah Abu Bakar, tapi enggak jadi karena Allah sudah menetapkan. Baik. Mengenai ya keutamaan beliau sangat-sangat banyak, bahkan para ulama telah menulis kitab tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat sanah 13 min al-Hijrah. Tahun 13 Hijriyah. Dimakamkan di samping pekuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umurnya berapa tahun? Sama dengan sahabatnya. Berapa? 63 tahun. Jadi Abu Bakar Rasul 63, Abu Bakar 63, Umar 63. Subhanallah. Semua 63 yang tiga ini. Ya, di dunia paling barat, meninggal juga semua barat. Jama'an Allah wa iyyakum. Semoga Allah azza wa jalla mengumpulkan kita bersama mereka. Fi darin na'im di surga, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Baik. Abu Bakar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ajarkan aku doa yang aku gunakan di dalam salat. Ini maksud di sini adalah doa sebelum salam. Ini doa yang dibaca sebelum salam. Apa doanya? Nabi SAW mengatakan, "Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira." Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Zalim adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Berarti ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan bahwasanya manusia ini tidak lepas dari dosa. Sudah kita jelaskan, tidak ada yang selamat dari dosa itu. Karena Nabi alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kemudian At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, "Kullu bani Adam khata." Semua anak Adam ini khata. Apa arti khata? Banyak salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Dalam hadis ini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Zalimnya disebut mutlak. Berarti apa? Ya. Ini menunjukkan bahwasanya manusia ini tetap berdosa. Jadi tidak diikat tahun setahun, dua tahun, tidak, mutlak. Bahwasanya manusia ini zalim. Ya, bahkan juga telah disebut dalam Al-Quran, "Innahu kana zaluman jahula." Manusia ini zalum, banyak zalim, lagi banyak jahil. "Wala yaghfiru dzunuba illa anta." Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Baik. Yang namanya maghfirah, ini dari kata mighfar. Apa arti al-mighfar? As-sitir, penutup. Ya, berarti tidak ada yang menutupi dosa kecuali siapa? Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam doa ini apa? Luju ila tauhid. Kita diajak kembali bertauhid. Itu apa? Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Berarti ampunan itu hanya siapa yang punya? Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi tidak ada jalan untuk menghindar dari dosa itu kecuali kembali kepada Allah. Tidak ada jalan untuk mendapatkan ya penghapus dan penutup dosa kecuali hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat di dalam surah Ali Imran ayat 135. Allah berfirman, "Wallazina idza fa'alu fahishatan." Apabila manusia ini berbuat fahisyah, kekejian, zina maupun yang lainnya, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri dengan berbuat dosa, zakarullah, di sana dia ingat kepada Allah. Ketika ingat kepada Allah, fastaghfaru li dzunubihim, mereka langsung minta ampun. Ya, minta ampun. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Adakah yang bisa mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala? Ada enggak? Enggak ada. Ya. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah tabaraka wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak bersikeras di atas dosanya. Tidak diam di atas dosanya. Cepat dia kembali, bangkit. Wahum ya'lamun, dan mereka tahu. Maka di sini kita wajib mengetahui, la yaghfiru dzunub, tidak ada yang bisa memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terpaksa mau tidak mau kepada dia saja kita minta ampunan. Tidak ada jalan. Ini makanya tauhid di dalamnya di sini. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Inna tauhid mafza'u awliya'illah wa a'da'i." Tauhid itu tempat kembalinya wali-wali Allah, bahkan juga tempat kembalinya musuh-musuh Allah. Mana dia? Wali Allah tatkala senang kembali kepada Allah, tatkala susah lebih-lebih kembali kepada Allah. Wali wa musuh-musuh Allah itu tatkala senang ke berhala, tapi kalau susah kepada Allah, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Kalau mereka itu naik kapal laut ombak besar, da'u Allah mukhlishina lahuddin, di sana mereka ikhlas doanya minta kepada Allah saja, selamat mereka. Jadi tauhid ini sebenarnya para hadirin tidak ada yang tidak butuh. Tidak ada yang tidak butuh. Ya, kalau wali Allah sangat membutuhkan. Bahkan musuh Allah pun membutuhkan. Kenapa? Karena kalau sudah mentok akalnya, mentok pikirannya, enggak ada yang diharap kecuali Allah saja. Ini hakikatnya, karena semua hati ini dijadikan oleh Allah mengikrarkan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala. Namun ada yang sadar akhirnya kembali kepada Allah, ada juga yang tidak sadar kapan kembali kepada Allah kalau sudah mentok. Ya. Kalau sudah mentok baru Allah sudah. Kalian manusia juga. Ketika masih ada usaha ke sana kemari, berobat ini. Kalau sudah nyerah baru serah sudah kepada Allah. Kita tunggu keajaiban, kita tunggu mukjizat katanya. Subhanallah. Memang sudah ditabiatkan kita ini kembali ke tauhid para jemaah. Cuma ada yang saat dia tenang dan sadar dia kembali, ada juga kalau terpaksa baru kembali. Ya, kalau terpaksa. Ini sesuai dengan hadis ini, demikian juga ayat yang tadi. Baik. Faghfir li min indika maghfiratan, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Faghfir li fastur dhunubi, tutuplah dosa-dosaku, maafkan aku ya Allah. Di sini dikatakan min indik, dari sisimu. Kenapa disebut dari sisimu? Karena masalahnya yang punya ampunan itu hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau ghafur, maha pengampun, rahim, maha penyayang. Maka doa ini ditutup dengan dua nama Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Al-Ghafur, kemudian Ar-Rahim. Dua nama yang mulia. Ini nama ini sesuai dengan permintaan. Dosa, ya, dosa cocoknya apa? Ampunan. Ya, dosa cocoknya ampunan. Baik, sekarang kita ini memelas. Ya, meminta dengan sangat kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka cocoknya apa? Penyayang. Karena kita ingin karunia-Nya, kita ingin kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, "Faghfirli min 'indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim." Bukan innaka antat tawwabur rahim. Karena kondisinya bukan taubat, tetapi minta diampuni. Maka innaka antal ghafurur rahim. Baik. Wal maqsud min hadzal hadits, kenapa hadis ini dibawa dalam bab wa kana Allahu samian basira, padahal tidak ada kata-kata sami, tidak ada kata-kata basir. Kenapa? Karena yang namanya berdoa, ya, namanya berdoa, yang kita panggil, yang kita mintai, atau yang kita perdengari harus mendengar. Harus mendengar. Kemudian juga harus melihat. Supaya jangan doa kita sia-sia. Supaya jangan doa kita salah alamat. Maka tepatlah diletakkan hadis ini dalam bab wa kana Allahu samian basira. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Mendengar ini muqtada sam'ullah, konsekuensi dari Allah Maha mendengar berarti termasuk mendengar apa? Doa. Dan ini doa yang kita baca sebelum kita salam. Itu setelah kita meminta perlindungan dari yang empat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Ya, bisa ditambah Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta 'alamu bihi minni antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta. Kemudian bisa kita baca ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَغْفِرَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Jadi ingat para hadirin rahmatullahi alaihi wasallam, kenapa diletakkan hadis ini dalam bab Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat? Karena itu tadi, ya, konsekuensi Maha mendengar termasuk mendengar doa. Dan ingat, yang pantas untuk dimintai itu yang mendengar dan melihat. Mana contohnya? Kita ambil dalilnya, menunjukkan hadisnya nyambung dengan babnya. Itu firman Allah, antum lihat di dalam surah Maryam ayat 42. Firman Allah tentang Nabi Ibrahim ketika mengajak bapaknya kepada Islam. Jangan nyembah patung. Patung ini tidak dengar apa-apa. Apa kata Ibrahim? Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Hei bapakku, kenapa engkau beribadah kepada yang tidak mendengar, kepada yang tidak melihat? Wa la yughni 'anka syai'a, tidak bisa bermanfaat terhadap dirimu sedikit pun. Kemudian juga, ya, yang tidak mendengar, yang tidak melihat, enggak cocok untuk dimintai. Ini terhadap siapa? kuburan-kuburan, orang-orang mati, orang-orang soleh, jin, setan dan yang lainnya. Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 5-6. Apa kata Allah? Wa man adallu, siapakah yang paling sesat? Mimma yad'u min dunillah, tidak ada yang paling sesat selain dari orang-orang yang menyeru selain Allah. Man la yastajibulah, selain Allah ini enggak bisa mengabulkan. Ila yaumil qiyamah, dan tidak ada batasannya, tidak mampu mengabulkan ini sampai hari kiamat. Kalau sudah kiamat, selesai sudah. Wahum an du'aihim ghafilun, yang kita panggil selain Allah ini lalai dari doa kita, tidak memperhatikan doa kita. Wa idza husyiran nas, dan kelak hari kiamat ketika dibangkitkan, kanu lahum a'da, justru yang kita mintai panggil-panggil di dunia ini jadi musuh lagi. Masyaallah. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan dia pun ingkar terhadap kita yang memanggil dia, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia akan ingkar kepada kita kelak hari kiamat para jamaah. Kan ini sungguh mengerikan yang seperti ini. Kalau kita ditahui, ya betul, antum yang suka manggil saya ya, masih enak. Ini enggak, ya, dia jadi musuh lagi. Setelah jadi musuh, dia akan ingkar. Kemudian enggak dengar lagi, masya Allah. Kenapa? Karena selain Allah itu tidak bisa memberi apa-apa, ya. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurru. Jangan seru selain Allah. Selain Allah ini tidak bisa kasih manfaat, tidak bisa juga tolak mudara. Maka dengan demikian, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini jelas kenapa diletakkan dalam bab wa kana Allahu samian basira, ya, muqtada sam', konsekuensi Maha mendengar dan Maha melihatnya Allah, Allah mendengar doa. Dan yang pantas untuk dimintai, yang pantas untuk tempat kita berdoa, yang mendengar dan yang melihat. Karena tidak mendengar, tidak melihat, tidak pantas untuk kita ibadahi. Taib. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah yang pertama, hirsus sahabah ala talabil ilm. Hadis ini mengajarkan kita bagaimana giatnya para sahabat mencari ilmu dengan cara bertanya. Dengan cara apa? Bertanya, dan bertanya kepada ahlinya. Kenapa? Karena di sini Abu Bakar bertanya kepada siapa? Rasul. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan aku doa yang aku pakai di dalam sholat. Ajarkan. Ini faedah yang pertama dari hadis ini. Jadi hadis ini mengajarkan kita bagaimana para sahabat semangat dalam menuntut ilmu dan bertanya kepada siapa ahlinya. Yang kedua, hadis ini menetapkan bahwasanya manusia tidak luput dari apa? Dosa dan salah. Karena tidak luput dari dosa dan salah, banyak-banyaklah beristighfar. Banyak-banyak. Dan istighfar itu tidak ada ruginya loh para jamaah. Lebih-lebih istighfar ini manfaatnya sangat besar. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Minta ampun kepada Rabb kalian, dia maha pengampun. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Ini akan menurunkan hujan. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ. Ini akan memperbanyak rezeki loh para jemaah. Wabanin, memperbanyak anak. Jadi kalau lemas-lemas kurang stamina, jangan cepat-cepat cari obat. Ini dulu amalkan. Apa? Istighfar. Tapi jangan sehari doang. Ya kan dia ada reaksi gitu ya. Mau aksi. Ya, terus istighfar. Allah, masa kurang bohong para jemaah? Ya, kalah sama iklan obat. Allah mengatakan demikian. Bahkan dalam ayat yang wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, akan menambah kekuatan kalian di atas kekuatan kalian lagi. Berarti apa? Super. Maka lihat Rasulullah SAW sampai diberikan keistimewaan bisa seperti kekuatan berapa orang? Berapa? 130. 30 ya, di akhirat nanti semua seperti 100. Bayangkan. Kenapa? Nabi kalau duduk sehari saja berapa istighfarnya? Lebih dari 100 atau 100. Dalam satu riwayat lebih dari 70. Kemudian kalau duduk-duduk dalam satu majelis, beliau mengatakan Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ini satu kali duduk lebih dari 100, coba. Bagaimana tidak diberikan kekuatan beliau? Ini kita ngandalin aja ini. Ya Allah, istighfar yang kurang para jemaah. Ya, istighfar. Kenapa? Banyak lalai kita. Ya, banyaklah lalai. Jadi hadis ini mengajarkan kita, menunjukkan bahwasanya manusia ini penuh dengan dosa dan salah. Oleh karena itu banyak-banyak apa? Istighfar. Faedah berikutnya. Dalam hadis ini menetapkan juga khususiyat Rabb, kekhususan Allah yaitu al-maghfirah. Hanya Dia yang bisa mengampuni. Maka enggak bisa antum beli Fatihah sekian lantas dosanya diampuni, enggak bisa. Enggak bisa. Ya, karena ada orang yang belikan orang tuanya pahala ini katanya. Apa bedanya dengan surat tebusan ini? Ya, tebusan dosa. Kalau antum mintakan diampunan kepada Allah, sahih. Ya. Ayo mintakan orang tua saya ampunan. Sebagaimana para sahabat, ya Rasulullah, mintakan orang tua saya ampunan kepada Allah. Dimintakan. Ada sahih. Ya, tapi kalau antum mau bayar enggak ada. Caranya apa ya? Sudah, buatkan ya masjid, insyaallah terbayar. Ya, belikan mushaf, wakafkan di masjid. Jangan hanya surat Yasin aja. Ya, ini Yasin aja. Quran itu 30 juz, bukan Yasin saja. Ya, terpengaruh dengan hadis palsu, likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin. Segala sesuatu punya jantung, jantungnya Quran Yasin. Hadisnya palsu. Ya. Kemudian faedah berikutnya. Di dalam hadis ini menetapkan dua dari nama Allah Azza wa Jalla, yaitu apa? Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Ya, maka Al-Ghafur sifatnya maghfirah, ampunan. Ar-Rahim sifatnya rahmah, ampunan dan kasih sayang. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, ya, konsekuensi dari nama Allah As-Sami' dan Al-Basir, yaitu Allah mendengar seluruh doa dan Allah Subhanahu wa taala yang menjawab doa. Dan tidak ada yang layak untuk dimintai untuk diibadahi kecuali yang apa? Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Yang tidak Maha Mendengar, yang tidak Maha Melihat tidak cocok untuk dimintai, tidak pantas tempat kita berdoa. Sekarang ngelapor sama orang mati, cocok enggak dengan ayat itu Sami'an Basirat? Enggak cocok. Ya, apa bedanya dengan patung? Sama. Karena juga orang mati itu disebut wasan, berhala. Sebagaimana disebut oleh Nabi alaihi salat wasalam, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku berhala yang disembah. Jadi kalau disembah kubur itu jadi berhala. Kalau sudah statusnya berhala, sama dengan firman Allah Azza wa Jalla surat Taubah yang 40, afwan sebelumnya. Bukan. Surat apa namanya? Maryam ayat 42, "Hai bapakku, kenapa engkau menyembah yang tidak mendengar dan tidak melihat? Sekarang kenapa engkau berdoa kepada kubur yang tidak mendengar dan isi kubur yang tidak? Apa bedanya? Ya, ada kan? Ya, bahkan kalau dilihat segi kenyataan, patung yang berdiri dipajang lebih jelas ketimbang yang di dalam kubur. Loh, benar. Dalam kubur belum tentu ada. Apalagi kubur-kubur yang dikesankan tidak memiliki kekuatan sejarah. Bersandar hanya katanya menurut babat. Kan itu dia. Maka itu batin. Yang berhak untuk dibadahi hanya siapa? As-Sami' Al-Basir. Yang Maha mendengar, Al-Basir yang Maha melihat, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Demikian para jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, kajian kita pada kesempatan sore hari ini. InsyaAllah nanti kita boleh iktisab bil kitab wa sunnah pada malam Kamis di Masjid At-Taqwa di Bicenter insyaAllah, dan nanti malam Al-Qawla Mubin fi Akhtar Al-Musallin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.